Bismillahirrahmanirrahim. Ini melanjutkan pembahasan Jurumiyah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa ayyun. Ini masih amil jazm. Amil jazm yang berikutnya adalah ayyun. Ini di tasdid ya. Nahwu qawlihi ta'ala ayyaman tad'u falahul asma'ul husna. Jadi contoh ayun yang menjazmkan adalah ayat ayyaman tad'u. Apapun nama Allah yang kau panggil, Allah memiliki beberapa nama yang indah, nama yang bagus, nama-nama yang indah. Di sini i'rabnya fa ayyun ismu syartin jazimun. Ayyun adalah isim syarat. Ini ya. Ayyun adalah isim syarat yang menjazmkan ya jazimu fi'laini, menjazmkan dua fi'il. Tapi di sini dalam contoh ini tidak ada dua fi'il. Fi'il yang pertama adalah tad'u ini. Mestinya kan ada nunnya ya. Lalu yang kedua jumlah itu tidak fiil itu. Ya jazimu fi'la ini. Al awal fi'lu asyarti. Jadi fi'il yang pertama dinamakan fi'il syarat. Wa tsani jawabuhu wa jazaa'uhu. Fi'il yang kedua dinamakan jawab syarat dan jazaa' syarat. Wa ma silatun. Ini huruf ma. Huruf ma ini adalah silah ya, penyambung. Wa tad'u fi'lu syarti majzumun. Kata tad'u ini adalah fi'il syarat yang dijazmkan. Wa jazmuhu hatfun nuni. Ya, tanda jazmnya adalah membuang nun. Wal wawu fa'ilun ya, wawu di kata tad'u ini wawunya itu adalah menjadi fa'il. Wa ayyan maf'ulun bihi. Kata ayyan yang paling depan ini menjadi maf'ul bih. Fa ayyan amilul jazmi fi tad'u. Ini aneh ini ya. Wa huwa amilun fihi nasba alal maf'uliyah. Jadi antara ayun dengan tad'u itu saling mengamalkan. Ayun ini menjazmkan tad'u, tetapi tad'u menasabkan ayun. Karena ayun menjadi apa itu namanya? Menjadi maf'ul dari tad'u ya. Wa qawluhu falahul asma'ul husna alfa'u rabitatun lil jawab. Dikata falahul asma'ul husna, fa ini huruf fa ini sebagai penyambung jawab ya. Huruf fa dikata falahul asma'ul husna ini penyambung jawab. Walahu jarun wa majrurun khobarun muqaddam. Kata falahu ini adalah jar majrur yang menjadi khobar muqaddam ya, maksudnya khobar yang didahulukan dari mubtada'nya. Jadi susunan normalnya kan mubtada' dulu baru khobar, tapi dalam ayat ini khobarnya diletakkan di depan. Kemudian di kata berikutnya wal asma'u mubtada'un mu'akhor. Jadi kalau ada istilah khobar muqaddam, maka khobar muqaddam ini selalu bersama dengan mubtada yang muakhir. Kalau khobarnya didahulukan, berarti mubtadanya harus diakhirkan ya. Wal husna wasfun lil asma. Kata husna ya, kata husna ini adalah sifat sifat dari kata asma, ya, sifat dari kata asma. Jadi asma ini yang disifati, kemudian husna adalah sifatnya. Marfu'un bidhammatin muqaddarah. Kata husna ini i'rabnya rafa', tapi tanda rafa'nya menggunakan dhammah yang tidak terlihat. Muqaddaratun 'alal alifi al-lafdhiyah. Jadi dhammahnya ditakdirkan atau dibayangkan di huruf terakhir. Huruf terakhir kata husna yaitu alif, alif yang terucap. Alif yang terucap ini maksudnya husna ini kan tergolong isim maksur, ya, isim yang akhirnya berupa alif. Isim yang akhirnya berupa alif itu bila bersama dengan al, itu alifnya ada. Tapi kalau tidak bersama dengan al, ada tanwinnya, itu nanti alifnya hilang. Alifnya hilang karena bersama dengan tanwin. Jadi maksudnya lafziyah ya alif yang terucap. Terucap karena tidak dibuang. Wal jumlatu fi mahali jasmin jawabu syarti. Jadi jumlah di kata falahul asma'ul husna, mubtada khobar itu tempatnya adalah jawab syarat, ya. Dia jumlah itu menempati tempatnya jawab dan syarat. Jadi di kata ayaman tad'u, ayaman ini amil jazm, menjazmkan dua fiil. Yang dijazmkan pertama adalah fiil mudhari tad'u, tapi yang dijazmkan kedua ini tidak fiil mudhari, melainkan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah yang menempati jawabnya syarat. Sehingga ini nanti mahalnya juga jazm. Ini nanti mahalnya juga jazm. Sama seperti apa itu jawab atau jazm. Kemudian fi'il. Amil jazm, ya. Amil jazm yang berikutnya adalah qauluhu mata. Adalah mata, ya. Ini amil jazm berikutnya. Misaluhu kaulus syair. Contoh dari mata adalah ucapan syair, ucapan penyair Arab, mata adu'il imam, mata ta'rifuni. Di saat aku meletakkan imamahku, meletakkan sorban yang diikatkan di kepala, ta'rifuni, maka kalian akan mengenal aku. Ini mahalus syahid atau pokok pembahasannya di kata mata ini. Famata ismu syartin jazimun. Mata adalah isim syarat yang menjazmkan. Wa adoi fi'lu syarti majzumun bimata. Kata adoi, ya. Kata mata ini tadi yang ini. Adoi adalah fi'il syarat yang dijazmkan dengan mata. Wa jazmuhu as-sukunu. Jazmnya menggunakan sukun. Jadi huruf ain ini mestinya diharokati, mestinya sukun tidak berharokat. Wa hurrika bil kasrati litakhallusi minil tiqa'i sakinah ini. Mengapa huruf ain ini berharokat kasroh? Ada harokat kasroh karena untuk menyelamatkan dari bertemunya dua huruf yang sukun. Ini kan ada dua huruf sukun, ya. Mestinya ainnya ini apa itu sukun, ya. Mestinya ain ini sukun. Kemudian di sini juga ada alif. Alif itu kan juga sukun. Jadi ada dua huruf sukun yang bertemu. Supaya tidak terjadi seperti itu, maka diharokati salah satu. Dan dalam syair ini yang diharokati adalah huruf ain. Diharokati dengan harokat kasroh. Sebab ya harokat yang paling dekat dengan apa itu sukun ya kasroh. Biasanya kalau di dalam i'rab itu istilahnya li anna sakin idza hurrika hurrika bil kasri. Jadi setiap huruf yang dibaca sukun bila huruf itu menjadi berharokat maka harokatnya adalah harokat kasroh. Kemudian ini sebentar, ya, saya Ini saya sudah publik atau belum, saya belum tahu ini.